sama-sama bergembira. Ramai sahabat andai mengunjung di rumah. Hidangan yang terletak, marilah kita coba. Jangan malu dan segan, kita berhari raya. Hari raya, hari takbir mula bergema, tanda berhari raya. Berbagai warna-warni kain baju dipakai, tua ataupun muda turut bersama-sama. Hari raya, hari mulia. Pada kaum muslimin, Aidilfitri yang mulia, hari yang bahagia. Terimalah ucapan selamat hari raya dari kami semua penyanyi 60-an.